Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagian ikhwan memintaku untuk menuliskan sebuah pengantar yang mencakup kaidah-kaidah yang global yang bisa dijadikan acuan dalam memahami Al-Quran, mengerti tafsirnya dan makna-maknanya, memilah antara hak dan batil dalam mankul dan makkulnya, dan penjelas atas dalil yang menjadi penentu antara banyak silang pendapat. Maksudnya, bahwa beliau dalam mengarang buku ini dilatar belakangi suatu sebab, yaitu permintaan sebagian ikhwan agar beliau menuliskan tema ini. Latar belakang penulisan bisa jadi dari keinginan pengarang sendiri karena melihat kebutuhan yang mendesak di tengah masyarakat. Bisa pula disebabkan permintaan orang lain. Pertama, disebabkan tuntutan keadaan, dan kedua, karena tuntutan lisan. Seorang alim, bila melihat masyarakat membutuhkan penjelasan tentang suatu masalah, ia menulis buku, karena ia merasa keadaan masyarakat tersebut mengharuskannya menjelaskan perkara itu, sehingga mereka mengerti hukumnya, dan masyarakat dapat mengerjakan perkara itu dengan pengetahuan yang benar. Begitu pula seorang alim kadang juga ditanya tentang suatu hal, maka ia mengarang. Mu'alif, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menulis kaidah-kaidah global. Kaidah adalah landasan sesuatu. Orang bilang qawaidul bait, maksudnya pondasi rumah. Maksud kaidah dalam hal ini adalah landasan-landasan yang dijadikan acuan dalam memahami Al-Quran. Dengan begitu kita tahu yang dimaksud kaidah di sini adalah kaidah-kaidah tafsir. Karena untuk menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran adalah satu di antara tiga tujuan diturunkannya Al-Quran. Al-Quranul Karim diturunkan untuk tiga tujuan. Manusia melakukan ibadah dengan membacanya, memahami makna-maknanya, dan mengamalkan isinya. Oleh karena itu, para sahabat Ridwanullahi Ajmain tidak melewatkan 10 ayat sebelum mereka mengkajinya dengan ilmu dan amal. Mereka berkata, "Kami mengkaji Al-Quran secara ilmu dan amal sekaligus." Oleh karena itulah dapat disimpulkan bahwa Al-Quran diturunkan untuk tiga tujuan ini. Tentang lafadznya, hampir tak ada yang kesulitan membacanya, karena Al-Quran dibaca baik oleh orang awam, alim, atau pelajar. Tapi memahaminya inilah yang memerlukan pengkajian, penalaran, dan perenungan. Dan lebih-lebih mengamalkan isinya, lebih berat lagi, karena membutuhkan kesungguhan dan komitmen terhadap tuntutan-tuntutannya, yaitu membenarkan berita yang dibawa, melaksanakan perintahnya, dan menghindari larangannya. Perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surat Sad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan barokah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Anda akan tahu bahwa kita harus memahami Al-Quran dan harus pula mengamalkannya. Selanjutnya mu'alif berkata, mengetahui tafsir dan makna-maknanya. Tafsir dan makna adalah rangkaian dua kata yang bermakna sama, yang biasa disebut ataf tafsir atau ataf mutaradif. Contohnya seperti dalam syair berikut ini, alfa qaulaha kadiban wa minan. Karena kata kadiban dan minan mempunyai makna yang sama. Hal ini disebabkan memahami Al-Quran dan mengerti tafsirnya serta makna-maknanya saling berdekatan artinya. Meski memahami Al-Quran mencakup paham maknanya, hukumnya, dan rahasia-rahasianya. Karena Al-Quran memiliki makna-makna, dan makna-makna ini memiliki hukum dan rahasia-rahasia. Ada yang mengatakan tafsir bukanlah makna, tapi tafsir adalah maksud suatu lafadz. Adapun makna adalah maksud suatu kalimat. Akan ditampilkan contoh-contohnya nanti insya Allah. Dengan demikian, tafsir adalah maksud suatu lafadz berupa potongan-potongan bunyi atau kata yang berbentuk kalimat, seperti tafsir terhadap suatu kata sebagaimana disebutkan oleh penulis kamus. Contoh, dalam surat Al-An'am ayat 158. Au ya'ti ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa. Tafsir lafzi atau tafsir dari kata ayati rabbika, ayat-ayat Rabbmu adalah tanda-tanda kebesarannya. Karena ayat artinya tanda-tanda. Adapun tafsir maknawi atau maknanya adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Karena maksud yang dimaukan oleh tanda-tanda kebesarannya adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Inilah perbedaan antara keduanya. Dan Al-Quran ditafsirkan dengan menggunakan dua pendekatan ini, baik dengan lafzi maupun maknawi, baik saling melengkapi maupun bertolak belakang. Kesimpulannya, jika kita mengatakan bahwa kata yang menunjuk rangkaian yaitu dan dalam kalimat mu'alif mengetahui tafsir dan makna-maknanya, sebagai sesuatu yang menunjukkan perbedaan, maka makna ini mengandung maksud hukum dan rahasia-rahasia yang terangkum dalam sebuah kalimat. Sementara tafsir mengandung maksud makna lafaz saja. Kalimat mu'alif memilah antara hak dan batil dalam mankul dan makulnya, mengandung isyarat bahwa tafsir Al-Quran ada dua macam, nakli dan akli. Hanya saja dalam tafsir akli secara akal tak boleh bertentangan dengan tafsir nakli atau tekstual, karena tafsir nakli didahulukan dibanding tafsir akli. Hal ini disebabkan akal mengandung bias berupa syubhat dan syahwat yang dapat menghalangi untuk sampai kepada al-haq, sementara mankul secara tekstual tidak mengandung itu. Meski begitu, masih ada kemungkinan masuknya kebatilan dalam mankul atau tekstual. Misalnya, Isra'iliyat, hadis-hadis palsu atau hadis-hadis lemah. Oleh karena itulah, kita memerlukan pengetahuan yang memungkinkan untuk memilih mana yang hak dan mana yang batil dengan berbagai corak ragamnya itu. Kalimat mu'alif, penjelas atas dalil yang menjadi penentu antara banyak silang pendapat. Maksudnya dalil itu baik berupa dalil akli maupun nakli. Karena kita harus mengambil dalil akli dalam memahami Al-Quran selagi tidak bertentangan dengan dalil mankul. Karena jika tidak ayal, akal memiliki ruang yang begitu luas untuk memahami Al-Quran. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertafakur dalam banyak ayat. Bahkan kata tadabur dalam firman-Nya, agar mereka tadabur terhadap ayat-ayat-Nya, termasuk di dalamnya perenungan terhadap makna-makna logisnya yang dapat diketahui manusia dengan akalnya.